adalah dia di dalam kekurangan, mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya, berimankah dia di dalam kelebihan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan pusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena nafsunya, berimankah dia